الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال وقال في البدائع بدائع الفوائد ابن القيم Radan liqawli man qala, sebagai bantahan bagi orang yang mengatakan innal mustathna mukharraju minal manfi. Innal mustathna, mustathna ini labdul jalalah, illallah. Mukharraju minal manfi, dikeluarkan dari yang dinafikan. La ilaha. Bisa dipahami ini? Baik. Qala bal huwa mukharraju minal manfi wa hukmihi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jalan dikeluarkan dari al-manfi yang dinafikan dan hukumnya. Fala yakunu dakhilan fil manfi. Yani la ilaha. Taib. Dikeluarkan Allah subhanahu wa ta'ala dari yang dinafikan ini. Barakallahu fikum. Dikeluarkan dari yang dinafikan ini. La ilaha, semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Fala yakunu dakhilan fil manfi. Idlau kana kadhalika, seadanya Allah masih masuk ke dalam taib al-manfi tadi, lam yadkhulir rajulu fil islami biqaulihi la ilaha illallah. Seorang belumlah masuk ke dalam kategori mengatakan la ilaha illallah. Ini belum masuk Islam. Liannahu lam yuthbit al-ilahiyata lillahi ta'ala. Karena dia belumlah menetapkan ketuhanan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadi a'zamu kalimatin tadammanat nafyal ilahiyati amma siwallah. Kalimat ini la ilaha illallah adalah kalimat yang paling agung yang mengandungi penafian ketuhanan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yani tidak ada yang berhak disembah. Ini tidak ada yang berhak untuk menjadi Tuhan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa itbatuha lahu biwasfil ikhtisas, dan penetapan hanya untuk Allah sebagai satu kekhususan. Taib. La ilaha, tidak ada yang boleh dipertuhankan, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fadalalatuha ala ithbati ilahiyatihi a'zamu min dalalati qawlina Allahu ilah. Taib. Yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah ini lebih tepat, lebih kuat, lebih kokoh ketimbang kita hanya mengatakan Allahu ilah, Allah Tuhan. Baik. Kalau kita hanya mengatakan Allah Tuhan, belum tentu kita menafikan yang lain dari sifat-sifat ketuhanan. Tapi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maka semua yang dianggap Tuhan oleh manusia ini dikufuri, ditinggalkan, dijauhi, ditolak. Kemudian baru kita menetapkan ketuhanan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yastaribu ahadun fi hadza, dan tidak ada seorang pun boleh ragu-ragu dalam masalah ini sama sekali. Intah bi ma'nahu, selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Qultu wala raiba annahu lam yadkhul fil manfi asla, li'anna al-murada min hadhihi al-kalima ifraduhu ta'ala bil ilahiyati fi qalbil muwahhid wa qawlihi wa 'amalihi kama dallat 'alaihi al-ayatul muhkamat kama akhbara an da'wati rusulihi an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Aku katakan wala raiba annahu lam yadkhul fi al-manfi asla. Taib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak masuk ke dalam kategori yang dinafikan itu. Lian al-murada fi hadhil kalimah, karena yang diinginkan dalam kalimat ini la ilaha illallah ifraduhu ta'ala bi ilahiyah, menyendirikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketuhanan dalam kalbi seorang muwahhid, dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Kama dalat alaihil ayatul muhkamat, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat muhkam, sebagaimana yang Allah khabarkan tentang dakwah para rasulnya. Ani'budullaha. Coba perhatikan, hendaknya kalian menyembah Allah semata. Malakum min ilahin ghair. Tidak ada yang boleh kalian sembah selain Allah. Barakallahu fikum. Fanafaul ilahiyata amma siwallahi ta'ala. Maka di ayat ini dinafikan ketuhanan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asbatuha lillahi wahdahu, dan ditetapkan ketuhanan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fa innahu ta'ala huwal muttasifu bitafarrudihi bil ilahiyah. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Barakallahu fikum. Al muttasifu yang memiliki sifat ini, sifat uluhiyah. Hanya Allah. Azalan wa abada azali, tidak ada yang mendahulunya, abada tidak ada akhirnya. Kama qala ta'ala dalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikianlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan apa-apa yang disembah selain Allah adalah batil. Wa akhbara ta'ala anil musyrikin annahum qalu, dan Allah mengkhabarkan tentang orang-orang musyrikin bahwa orang-orang musyrikin mengatakan aji'tana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Taib, apakah engkau datang kepada kami untuk menyuruh kami menyembah hanya Allah semata? Taib, dan kami harus meninggalkan apa yang disembah oleh ayah bapak moyang kami. Aradu ayudkhiluhu fi jumlatil alihati alihatihim fil ibadah. Mereka maunya, mereka memasukkan Allah ke dalam kategori yang mereka sembah bersama dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Dan ini yang tidak diingkat. Dan ini yang Allah tidak mau. Barakallahu fiik. Ketika mereka mengatakan, wahai Muhammad, begini saja supaya kita tidak terlalu banyak perselisihan. Kau menyembah Tuhan-Tuhan kami, kau menyembah Allah juga, menyembah Tuhan-Tuhan kami. Dan kami menyembah Allah Subhanahu wa taala juga. Barakallahu fiik. Maka diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Baik. Pernyataan tegas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menjadi apa? Penyembah apa yang mereka sembah. Dan mereka walaupun menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dicap penyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang mereka lakukan gugur semuanya, tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ingatkan, dan kita ingatkan terus bahwa orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka puasa, mereka haji, mereka umrah. Mereka memuliakan Baitullah, mereka memuliakan jamaah haji, mereka membuat kiswah untuk Ka'bah. Baik. Mereka bersedekah, mereka membantu orang-orang miskin. Mereka melakukan ibadah. Tapi mereka juga menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Maka mereka dicap apa? Musyrikin. Baik. Kenapa mereka tidak mengatakan la ilaha illallah? Ya karena mereka tahu konsekuensinya. Begitu dicapkan la ilaha illallah, semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah harus mereka buang, harus mereka tinggalkan. Jadi mereka paham sangat tentang la ilaha ilaha illallah. Ketika mereka diseru untuk mengucapkan ucapan ini, apa jawaban mereka? Aja'al alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mengajak kita untuk menyembah hanya Tuhan yang satu? Sementara selama ini kita banyak menyembah Tuhan-Tuhan. Barakallahu fikum. Ini bahayanya ketika orang mengaku muslim sudah syahadat dan wiridnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkali-kali dalam satu hari, tapi ternyata praktek kehidupannya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah berbahaya. Dianya sendiri masih meyakini sebagai seorang muslim, ternyata di hadapan Allah sudah dicap musyrik. La haula wa quwwata illa billah. Rukuk sujud kepada Allah, tapi rukuk sujud juga untuk apa? Wali yang ada di kuburannya. Di daerah-daerah tertentu orang yang menyembah kuburan masuk, mereka langsung rukuk, langsung sujud di hadapan kuburan. Subhanallah. Tapi mereka tawaf, mereka bernazar, mereka barakallahu fikum menyembelih kurban di situ untuk wali. Mereka minta keselamatan, minta rezeki kepada wali, minta kesembuhan kepada wali. Wa hadza syirkum billahi subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya kesyirikan, syirkun akbar. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Kita kembali, aradu ayyudkhiluhu fi jumlati alihatihim fil ibadah. Mereka orang musyrikin pengen memasukkan Allah dalam deretan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa angkaru an takuna al-ibadatu lahu wahdah. Mereka menolak untuk menyembah hanya Tuhan satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ma'arifatihim an la ilaha illallah tubtilu dzalik. Dan mereka sangat paham bahwa ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka ya konsekuensinya harus meninggalkan sesembahan yang lain. Tawakal kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nazar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, rukuk sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim mukmin. Barakallahu fiikum. Yang dikatakan Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Barakallahu fiikum. Kita menggantungkan seluruh hajatan-hajatan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, keperluan-keperluan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Wa taswiyatul alihatihim billahi wal ibadah, billahi bil ibadah huwa syirkul akbar. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dan mensederajatkan Allah dengan tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah dalam ibadah huwa syirkul akbar. Inilah syirik akbar. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat sesajen, berkorban untuk Allah. Mereka mengatakan hadza lillahi wa hadza li syurakaina. Ini untuk Allah dan ini untuk sekutu-sekutu kami. Patung berhala kami. Alladhi yujibul khuluda fin nar. Yang mengharuskan seseorang kekal dalam api neraka. Fal muwahhidu mukhalifun lil musyriki fi qawlihi wa fi'lihi wa niyyatihi. Maka seorang muwahhid tentunya berbeda dengan orang-orang musyrik, bertolak belakang dengan orang-orang musyrik dalam ucapannya, perbuatannya dan niatannya, keyakinannya. Barakallahu fikum. Seorang muslim, barakallahu fikum, muwahhid, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih, doa, ruku, sujud, takut, berharap, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza zahirun la khafa'a bihi bihamdillah. Ini perkara yang sangat zahir, sangat gampang, gamblang, jelas, tidak ada kesamaran padanya. Wabillahi alhamd. Wa qala Abu Abdullah Al-Qurtubi fi tafsir la ilaha illa huwa ay la ma'buda illa huwa. Berkata Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi dalam tafsirnya, la ilaha illa artinya la ma'buda illahu, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Wa qala Az-Zamakhsyari, tayib, al ilah min asma'i al ajnas kar rajuli wal farasi yakau ala kulli ma'budin bihaqqin aw bibatil thumma ghalaba al ma'budi bihaqqin. Al ilah artinya Tuhan, min asma'il ajnas, dari nama-nama jenis seperti ar-rajul, laki-laki. Siapapun yang laki-laki, ya namanya ar-rajul. Wal faras, kuda. Jenis kuda-kuda apapun dia tetap kuda. Mau kuda penarik dokar ini atau kuda pacuan tetap kuda. Karena jenisnya. Mau dia besar, mau dia kecil, mau dia bagaimana pokoknya ya, kuda. Namanya ajnas. Ya kawala kulli ma'budin bihaqqin aw bibatil. Ini juga al-ilah. Al-ilah pokoknya Tuhan yang disembah apakah dengan hak atau dengan batil. Tsumma ghalaba 'alal ma'budi bihaqqin, kemudian terfokus pada yang disembah dengan hak. Qala Syekhul Islam al-ilahu huwal ma'budul muta'. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ilah Tuhan itu adalah huwal ma'budul muta', yang disembah dan ditaati. Fainallaha huwal ma'luhu, ilah adalah yang dipertuhankan. Wal ma'luhu huwal ladhi yastahiqu ay yu'bad, ma'lu yang dipertuhankan adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Wa kaunuhu yastahiqu ay yu'bada huwa bima ittasafa bihi minas sifatil lati tastalzimu ay yakuna huwal mahbubu ghayatal hubbi al makhdu'u lahu ghayatal khudu'. Wa kaunu yastahiqu an yu'bad, dan keadaan bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, Kenapa? Bima tasaba bihi minas sifat. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mengharuskan kita untuk mencintainya dengan puncak kecintaan dan tunduk dengan puncak ketundukan. Barakallahu fiik. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Kan demikian? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagi rezeki. Hanya Allah yang menghidupkan, yang mematikan, hanya Allah yang mengurusi semesta alam ini. Jadi, satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah adalah makhluk, siapapun dan apapun dia, setinggi apapun dan sedekat apapun dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap dia makhluk. Tidak berhak untuk diibadahin, tidak berhak untuk disembah. Lah kapan kita menyembah selain Allah, berarti kita menyembah sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu hanya Allah yang memiliki sifat ini. Baik, maka hanya Allah yang boleh untuk diibadahi. Barakallahu fiik. Wa qala rahimahullahu taala fa innal ilaha huwal mahbubul ma'bud. Ilah, Tuhan itu. Baik. Huwal mahbubu, yang dicintai, yang diibadahi, alladhi yata'allahuhul qulubu bihubbiha, yang dia dipertuhankan oleh hati dengan mencintainya. Wa takhda'u lahu wa tadullu wa tadillu lahu, tunduk patuh kepadanya. Wa takhafuhu wa tarjuhu, takut dan berharap kepadanya. Wa tunibu ilaihi fi syada'idiha, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala di semua kesulitan-kesulitan. Wa tad'uhu fi muhimmatiha, dan memanggil berdoa kepadanya ketika ada kejadian-kejadian yang penting yang mengharuskan kita berdoa. Wa tatawakkalu alaihi fi masalihiha, dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan. Wa talja'u ilaihi wa tatma'innu bidzikrihi, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tenang jiwa dengan menyebut, mengingat namanya. Wa taskunu ila hubbihi, dan jiwa akan tenang dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa dzalika illa lillahi wahdahu, dan ini semuanya ibadah, tidak boleh ada yang berhak untuk mendapatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Wa li hadza kanat la ilaha illallah asdaqal kalam. Oleh karena itu, kata-kata atau kalimat la ilaha illallah adalah sebenar-benar ucapan. Wa kana ahluha ahlallahi wa hizbahu, dan orang yang mengatakan la ilaha illallah yakin dalam kalbunya, paham maknanya dan menjalankan keharusannya, maka mereka itu ahlullahi wa hizbahu. Barakallahu bikum. Kelompok, barakallahu bikum, kelompok Allah Subhanahu wa taala. Wal munkiruna laha a'da'uhu wa ahla ghadabihi wa niqmatihi. Dan yang mengingkari la ilaha illallah adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan orang-orang yang diadab oleh. Fa idza sahhat sahabiha kullu mas'alatin wa halin wa dhauq. Kalau telah benar keyakinan seorang tentang la ilaha illallah, maka benar pula semua masalah-masalah, semua keadaannya dan semua yang dirasa. Wa idza lam yusahhiha al-'abdu fal fasadu lazimul. Kalau seorang hamba tidak memperbaiki la ilaha illallah yang dia ucapkan, fal fasadu lazimul, maka kerusakan senantiasa menyertainya. Fi ulumihi wa amalihi, pada ilmunya dan perbuatannya. Baik, maka harus kita pelajari kembali tentang la ilaha illallah. Wa qala Ibnu Qayyim al-ilahu huwal ladzi ta'alluhu al-qulubu mahabbatan. Berkata Ibnu Qayyim al-ilah, Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala, huwal ladzi ta'alluhu al-qulubu mahabbatan, yang dipertuhankan oleh hati dengan mencintainya. Wa ijlalan, memuliakannya. Wa inabatan, kembali kepadanya. Wa ikraman, memuliakannya. Wa ta'dhiman, mengagungkannya. Wa dhullan, tunduk kepadanya. Wa khudu'an, patuh kepadanya. Wa khaufan, takut. Wa raja', berharap. Wa tawakkulan, dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipertuhankan. Wa qala Ibnu Rajab al-ilahu huwa alladhi yuta'u fala yu'sa. Tuhan itu yang ditaati dan tidak dimaksiati. Haibatallahu, karena haibahnya, kewibawaan. Wa ijlalan, pemuliaan dan kecintaan. Wa khaufan, karena takut. Wa raja'an, karena berharap. Wa tawakkulan alaih, karena tawakal kepadanya. Wa su'alan minhu, dan meminta kepadanya. Wa du'a Allahu, berdoa kepadanya. Wa la yasluhu dhalika kulluhu illa lillahi azza wa jalla. Semua ibadah-ibadah ini tidak boleh, tidak berhak untuk kita serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asyraka makhluqan fi syai' min hadhihi al-umur, siapa saja yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di perkara-perkara ini. Pemuliaan, penghormatan, cinta, berharap, tawakal, berdoa. Allati hiya min khasa'is ilahiyah, dan merupakan kekhususan Allah. Kana dzalika qadahan fi ikhlasihi fi qaulihi la ilaha illallah. Maka ini akan mencoreng keikhlasan dia ketika dia mengatakan la ilaha illallah. Artinya tidak sesuai dengan pernyataan dia dengan perbuatannya. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluqi bihasa bima fihi min dzalik. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluq. Akhirnya dia apa? Menyembah makhluk yang sama seperti dia. Barakallahu fiik. Bihasbi ma fihi min dzalik, sesuai dengan kondisi dia dengan ibadah-ibadah yang tadi. Takutnya kita tengok cinta dia, barakallahu fiikum, kemana? Rasa takut dia kemana? Terkadang ada orang, barakallahu fiikum, ketika dia mencuri, dia berani dan lancar mengatakan, wallahi bukan ana mencuri. Padahal dia mencuri. Tapi ketika dia disuruh bersumpah atas nama syekh atau wali yang dia sembah selama ini, kau bersumpah atas nama wali yang kau sembah-sembah ini di kuburan-kuburan yang kau biasa datangi, bahwa bukan engkau yang mencurinya. Tidak mau dia. Kalau begini kondisinya, dia lebih mengagungkan dan lebih menghormati wali yang dia sembah itu ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kualat dia oleh wali yang dia sembah. Mengerikan, barakallahu fiik. Baik. Dia berharap tawakalnya hanya kepada makhluk ini, kuburan-kuburan, memintanya kepada wali. La haula wa quwwata illa billah. Padahal dia menyatakan la ilaha illallah. Baik. Sangat disayangkan sebagian kaum muslimin tidak paham dengan makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, wa qala al-baqa'i al-biqa'i la ilaha illallah ay intafa intifa'an aziman ay yakuna ma'budun bihaqqin ghairal malik al-a'zam. Baik, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah, ai intafa intifa'an aziman, penafian dengan penafian yang sangat besar, ay yakuna ma'budun bihaqqin ghairal malikul a'zam, bahwa di sana ada yang bisa disembah selain Allah Subhanahu wa taala, al-malikul a'zam. Barakallahu fiik. Semuanya dinafikan. Semuanya tidak ada apa-apanya dan tidak bisa apa-apa. Fa inna hadzal ilma huwa a'zamu dzikra al-munjiya min ahwali as-sa'ah. Fa inna hadzal ilma, ilmu kita tentang la ilaha illallah, huwa a'zamu dzikra, pengingat atau suatu yang paling besar yang menyelamatkan kita dari ahwali as-sa'ah, huru-hara hari kiamat. Wa inna ma yakunu ilman idza kana nafi'an, dan ilmu itu baru dikatakan ilmu kalau bermanfaat. Wa inna ma yakunu nafi'an idza kana ma id'anin wal amali bima taqadhi, dan ilmu itu baru bisa dikatakan bermanfaat kalau kita tunduk beramal dengan apa yang menjadi keharusannya. Wa illa fa huwa jahlun sirf, kalau tidak maka itu sama seperti kebodohan, asli kebodohan. Baik. Kita cukup sampai sini, barakallahu fiik. Ini makna la ilah, al-ilah, makna al-ilah. Taib, Tuhan. Taib. Wallahu musta'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.